Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menyebutkan bab minasyirki, lubsul halqah wal khayt wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi. Bab tentang termasuk kesyirikan memakai gelang, tali atau sebagainya dalam rangka atau untuk menghilangkan bala, untuk menghilangkan berbagai kejelekan, atau menolak bala atau menolak kejelekan. Baik, sebelum kita lanjutkan bab selanjutnya, ada pertanyaan, kenapa dikatakan syirik? Ya, kenapa di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan termasuk kesyirikan memakai gelang, tali dan sebagainya untuk menghilangkan bala atau menolak bala? Kalau jawaban yang mudah tentu ya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya seperti itu. Tetapi maksudnya hikmah di balik itu apa, atau penjelasan di balik itu apa? Ada yang tahu? Udah ya. Masih kurang tepat. Hati merajah dulu ya. Ana ulangi, jawabannya adalah karena dia telah menjadikan suatu sebab, ya. Dia telah menjadikan suatu sebab yang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan perkara tersebut sebagai suatu sebab, baik secara syar'i ada dalam Al-Qur'an atau hadis, ataupun secara kauni, qadari, secara ilmiah, dibuktikan secara ilmiah, secara pengalaman atau penelitian, ya. Ini ketika seseorang dia menetapkan suatu sebab padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menetapkan hal tersebut suatu sebab, ini dia telah terjatuh kepada suatu kesyirikan. Kenapa? Karena yang menetapkan suatu sebab adalah Allah, hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga, neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun telah tetapkan sebab-sebab perkara-perkara yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Nah, maka kita tidak boleh menetapkan bahwasanya cara masuk surga atau seseorang bisa masuk surga dengan cara melakukan amalan ini atau perkara ini. Ya. Karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di antara sebab seseorang agar dia bisa masuk ke dalam surga adalah misalkan beramal soleh, salat misalkan, atau saum, atau puasa, zakat dan sebagainya. Ini sebab, siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Kemudian kita tidak bisa ingin masuk surga kemudian menetapkan sebabnya dengan cara apa? Saya ingin masuk surga dengan cara saya bertapa. Sorry, gua yang sepi, bertapa di sana, tidak makan, tidak minum, tidak mandi dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya saya bisa masuk surga. Loh, yang menetapkan cara atau sebab seseorang bisa masuk surga siapa? Kita atau Allah? Kalau katakan Allah, apakah Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an ataupun dalam lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya upaya atau sebab seseorang untuk bisa masuk surga misalkan bertapa di atas gunung, dalam gua, tidak makan, tidak minum, tidak sholat dan sebagainya? Tidak. Dia telah menjadikan suatu sebab padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sebab. Demikian juga dalam perkara yang tadi. Ketika gelang, tali dan sebagainya, ketika dipakai pada seseorang, hukum asalnya perkara yang mubah. Orang pakai gelang, ibu-ibu pakai gelang misalkan, boleh. Atau seorang mengikatkan sesuatu pada tangannya atau pada pinggangnya misalkan, sabuk dan sebagainya, ya silahkan. Tujuannya apa? Saya pakai sabuk tujuannya apa? Supaya celana tidak melorot. Ya. Ini kan sebab. Apakah disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya kalau celana supaya tidak melorot pakai sabuk? Tidak disebutkan dalam Al-Quran atau hadis. Tetapi telah terbukti secara pengalaman, secara fakta kenyataan, ya, yang dalam istilah syariat adalah sababul qadari atau kauni, bahwasanya orang yang pakai sabuk itu celananya enggak melorot. Maka tidak dikatakan syirik. Nah, lain ketika dia memakai sabuk, ternyata tujuan dari memakai sabuk tersebut adalah agar terhindar dari berbagai malapetaka. Dia terhindar dari berbagai bala, penyakit, cobaan dan sebagainya. Atau bisa menghilangkan berbagai malapetaka dan sebagainya. Sebentar, siapa yang mengatakan kalau memakai sabuk ya, bisa menghilangkan berbagai malapetaka, cobaan dan sebagainya, penyakit dan sebagainya, bisa menolak itu semua? Apakah ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Dalam sunnah? Tidak ada. Sababul qadari atau kauni ada tidak? Ya lihat fakta ilmiahnya ada tidak? Ya tidak ada. Ya. Pengalaman banyak orang yang didukung oleh fakta itu juga tidak ada. Orang pakai sabuk dibacok ya tetap aja ya. Luka misalkan, orang pakai sabuk waktunya kena musibah ya kena musibah, nggak ada kaitannya nah, secara ilmu apapun. Nah, maka dia telah menjadikan suatu sebab, padahal Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan sebab tersebut. Itu di antara kenapa ya dikatakan syirik. Ini bisa syirik besar atau syirik kecil. Orang yang memakai tali, memakai gelang dan sebagainya dengan tujuan untuk menghilangkan malapetaka, musibah atau menolak penyakit, menolak musibah dan sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menetapkan hal itu. Demikian juga secara fakta ilmiah tidak pernah ada, artinya tidak pernah terbukti hal tersebut. Baik. Kita masuk ke bab selanjutnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahu taala, babu ma jaa fi ruqa wa tamaim. Bab tentang perkara-perkara dalam masalah ruqa wa tamaim. Ruqa jamak dari ruqyah. Bahasa terjemahannya secara umum artinya jampi-jampi mungkin ya, walaupun kalau jampi-jampi kesannya itu kesan mistis gitulah. Sebenarnya ini secara bahasa benar, tapi secara syariat mungkin nanti kita terangkan ya. Ruqyah, kalau ruqyah terkesannya juga seolah-olah sesuatu yang dari Al-Quran hadis itu ruqyah, padahal secara ini lebih umum juga. Namanya ruqyah itu lebih umum. Sesuatu yang dibacakan kepada seseorang, mungkin karena sakit dan sebagainya, itu dikatakan ruqyah. Baik dengan Al-Quran, dengan doa-doa, atau jampi-jampi yang gak jelas. Secara bahasa, itu dikatakan ruqyah juga. Nah, maka di sini dikatakan bab tentang masalah ruqyah. Tidak dikatakan bab minasyirki, bab termasuk kesyirikan, karena ini pembahasannya harus dirinci ya. Bisa syirik bisa tidak nanti. Bab tentang masalah ruqyah wa tamaim. Tamaim jamak dari tamimah ya. Tamimah atau tamaim adalah sesuatu yang dikalungkan ya, kepada orang atau pada rumah dan sebagainya yang dikalaukan bisa berbentuk kotak, terbuat dari kertas, tulang atau macamnya. Ini lebih umum. Bab tentang masalah ini, masalah ruqyah dan tamimah. Sesuatu yang dikalungkan atau digantungkan. Apakah termasuk kesyirikan? Tidak dikatakan oleh penulis kitab ini. Sebagaimana bab sebelumnya, minasyirki, jelas, minasyirki. Adapun ini, bab tentang masalah ruqyah dan tamimah. Menunjukkan adanya perincian. Tayyib. Kemudian, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, fi sahihi, disebutkan dalam as-sahih, maksudnya adalah as-sahih al-Bukhari dan sahih Muslim. An Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Bashir al-Ansari, beliau berkata, annahu kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dahulu beliau pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, di dalam sebagian safar-safar beliau, safar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Nabi ketika safar dalam keadaan ghazwah, berperang, ya. Fa arsala rasulan, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang rasul, seorang utusan, ya. Sebutkan dalam riwayat yang lain, dia adalah Zaid bin Harithah, sahabat Zaid bin Harithah, mengutus seorang utusan yaitu Zaid bin Harithah dan berkata, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. Kata beliau, janganlah engkau membiarkan di raqabah ba'ir, di leher unta, qiladah, tali yang terbuat dari tali bekas anak panah. Janganlah engkau membiarkan ada tali yang terbuat dari bekas tali panah, ya, berada di leher unta atau tali apa saja, illa quti'at, kecuali engkau harus memutusnya, memotongnya. Nah. Berkata Abu Ubaid berkaitan dengan hadis ini, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Zaid bin Harithah untuk memutuskan tali yang ada di leher unta, ya. Bagaimana kalau di leher kambing atau leher sapi? Nanti kalau enggak dikasih tali, nanti lepas. Jadi ternyata tali yang dipasang di leher unta pada zaman dahulu, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan sembarang tali. Bukan tali yang sebagaimana kalau kita punya kambing atau punya sapi, ya, dipasang di lehernya supaya gampang dituntun. Ternyata bukan. Kata Abu Ubaid, kanu yuqalliduna al-ibil awtar. Dahulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu mengikatkan tali pada unta ataupun hewan yang lainnya, li'alla tusibaha al-ain, agar unta mereka tidak terkena penyakit ain. Ternyata penyakit ain pun bisa menyerang hewan. Penyakit ain itu adalah penyakit diakibatkan oleh pandangan mata, baik pandangan mata yang hasad atau karena takjub kemudian tidak mendoakan kebaikan pada benda atau orang atau hewan yang dipandang tersebut, ya. Misalkan kita melihat ada sapi, masya Allah, bagus sekali, takjub, hendaknya kita bacakan doa barakallahu fi, ya, semoga Allah memberkahi sapi ini, atau ke orang lah biasanya, ya. Kalau tidak, itu bisa menimbulkan penyakit ain, penyakit yang disebabkan pandangan mata karena takjub atau karena hasad. Nah, anak kecil yang lucu-lucu kadang dibawa oleh orang tuanya, oh masya Allah, nggak bilang masya Allah, Oh ini bagus sekali, ganteng sekali, putih sekali anak ini. Tiba-tiba dibawa pulang panas anak tersebut. Bisa jadi itu karena terkena penyakit ain, ya, takjub. Kemudian dia tidak mendoakan keberkahan kepadanya. Nabi SAW mengajarkan ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, diajarkan untuk mendoakan dengan keberkahan. Barakallahu fiik, barakallahu fiik, Allah ibarik fiik, Allah ibarik fiik. Ya. Dan tidak cukup dengan mengatakan masya Allah, karena masya Allah justru menunjukkan takjub. Ya. Tetapi ya, katakan, kata Nabi, barik alaih. Ya. Doakan barokah padanya. Seperti itu. Nah, ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan. Nah, dahulu, orang-orang jahiliyah, mereka berkeyakinan bahwasanya dengan menggantungkan tali atau kalung di leher unta, itu bisa menolak penyakit ain. Bisa menolak penyakit ain. Fa amarahum annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi izalatiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk melepaskan atau memutus kalung-kalung atau tali-tali tersebut. I'laman lahum bi anal awtar la taruddu syai'an. Dan memberitahu mereka bahwasanya tali-tali tersebut tidak bisa menolak suatu apapun, ya, tidak menolak suatu penyakit apapun pada unta tersebut. Ini dikatakan oleh Abu Ubaid, demikian juga oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Naam, ini. Bagaimana dengan kalung atau tali seperti tadi untuk mengikat dan sebagainya? Itu tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika memakaikan kalung atau tali pengikat dengan tujuan tadi. Nah, tujuan agar hewan tersebut terbebas dari penyakit ain. Penyakit akibat pandangan mata. Nah, kemudian dibacakan atau dibawakan hadis yang selanjutnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Wa'an ibni Mas'ud. Radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya ruqyah, mantra-mantra, ya, atau jampi-jampi, ini ruqyah secara umum, bukan yang dimaksud ruqyah dengan Al-Qur'an atau dengan doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi makna ruqyah di sini masih umum. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah, mantra-mantra, ya. Wattamaim, ini jimat-jimat yang atau tali-tali yang diikatkan sebagai jimat. Wattiwalah, tiwalah bahasa kitanya adalah pelet, ya. Jadi sesuatu yang digunakan agar seorang istri lengket mencintai suaminya atau kebalikannya. Ya kalau bahasanya kitanya pelet, itu. Sungguhnya mantra-mantra, jimat-jimat atau tamimah, waktiwalah adalah kesyirikan. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian qala al-musannif rahimahullah ta'ala, inna ruqa, sungguhnya ruqyah, hiyalati tusamma al-azaim. Ruqyah adalah suatu yang dinamakan dengan al-azaim. Al-azaim, mantra-mantra atau jampi-jampi secara umum. Wa khassa minhu ad-dalil ma khala minasyirki. Dibolehkan meruqyah itu yang khusus ada dalilnya, ya, dan terbebas dari kesyirikan. Lafad-lafadnya tidak mengandung kesyirikan, boleh meruqyah dengan Al-Quran, membaca Al-Fatihah, membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, baca ayat kursi dan ayat-ayat yang lainnya, ataupun doa-doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh. Ya. Dan juga yang terbebas dari lafaz-lafaz yang syirik. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi rukhsah, ya, keringanan untuk boleh meruqyah, ya. Minal ain, dari penyakit mata, pandangan mata, wal humah, dan karena sengatan hewan yang berbisa. Baik. Sebelumnya kita kembali ke hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Kita baca kelengkapan hadis tersebut. Wa fi qisah. Di dalam hadis ini ada kisah. Walafdu Abi Dawud. Yang disebutkan dalam lafaz Abu Dawud, An Zainab imraati Abdullah bin Mas'ud. Dari Zainab, istrinya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qalat, istrinya Ibnu Mas'ud berkata, "Inna Abdullah ra'a fi unuqi khaitan." Sungguhnya Abdullah yang Ibnu Mas'ud melihat di leherku ada sebuah tali. Kalung, ya bukan talung, kalung dari tali gitu. Kalau kita sering kan, anak-anak kecil, sering pakai tali. Tanya tujuannya apa itu? Faqala, ma hadza? Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, apa ini? Qultu khaitun raqali atau ruqifi ruqali fihi. Kata istrinya menjawab, ini khait, tali, ya, yang dalamnya ada ruqyah. Ya, aku diruqyah dengannya. Qalat, fa akhadahu tsumma qata'ahu. Kemudian Ibnu Mas'ud mengambilnya dan memutuskannya. Ya. Tsumma qala, kemudian berkata, antum alu Abdillah. La adniya 'ani syirki. Kamu itu adalah istrinya Abdullah, ini Abdullah bin Mas'ud. Sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali membacakan Al-Qur'an di depan Ka'bah. Sahabat Nabi yang memiliki kedekatan yang sangat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu ini istrinya Abdullah bin Mas'ud. La adni ani syirki, tidak butuh terhadap kesyirikan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun." Sungguhnya ruqyah, ini jampi-jampi mantra-mantra, watamaim, tamimah, jimat-jimat, watiwalah, dan pelet adalah kesyirikan. Fakultu, maka aku pun berkata, laqad kanat aini tukzafu, kata istrinya Ibnu Mas'ud, sungguhnya mataku itu selalu berair terus, semacam kayak sakit mata. Wa kuntu akhtalifu ila fulan al-yahudi, dan aku bolak-balik terus ke seseorang, ini orang Yahudi. Fa idza raqa sakantu, kalau aku diruqyah, dijampi oleh orang Yahudi tersebut, adem, tenang, tidak sakit, tidak mengeluarkan air mata. Fa qala Abdullah, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innama zalika amalu syaitan. Matamu mengeluarkan air tersebut itu akibat perbuatan syaitan. Kana yan khosuha biyadihi. Syaitan telah menusuk matamu dengan jarinya. Fa'idha ruqya kaffa anha. Kalau kamu diruqya, ya, setan mengangkat tangannya dari matamu. Inna makana yakfika antakuli, maka sungguhnya cukup kamu cukup mengucapkan doa, ya. Tidak perlu datang ke orang Yahudi minta jimat, kalung. Yang saya disitu pada rukyah, nggak perlu. Kamu cukup mengucapkan doa sebagaimana yang diucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adhibil ba'as, rabban nas, washfi anta syafi, la shifa illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqaman. Kata Ibnu Mas'ud, cukup kau mengatakan adhibil ba'as, hilanglah penyakit, rabban nas, wahai Rabb manusia, hilangkanlah penyakit ini. Washfi anta syafi, sembuhkanlah. Sungguhnya engkau adalah asyafi, yang maha menyembuhkan. La shifa ila shifa'uk, yang tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Shifa'an la yugadir saqaman. Kesembuhan yang tidak meninggalkan efek penyakit, yang tidak menimbulkan penyakit yang lainnya. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu cukup baca doa ini saja. Yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini rawah Ibnu Majah, wa Ibnu Hibban, wal Hakim, wa qala sahihu. Ini kelengkapan kisah kenapa sampai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membawakan hadis inna ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun. Kemudian tadi kita sebutkan faqad raghasa fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ain wal humma. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rukhsah untuk meruqyah, ya, dengan syarat di sana dari Al-Qur'an ataupun sunnah, dan tidak ada kesyirikan dalam bacaan ruqyah tersebut. Bukan jampi-jampi yang enggak jelas. Ya. Bukan jangjawakan yang terparuh, bukan. Bacakan surat Al-Baqarah, surat yang lainnya, Al-Qur'an, ya, Al-Fatihah. Dan Rasulullah juga telah memberikan rukhsah untuk meruqyah penyakit ain akibat pandangan mata dan karena sengatan hewan berbisa. Sebagian dalam Sahih Muslim, An Auf bin Malik, dari sahabat Auf bin Malik, kunna narqa fil jahiliyah. Kata Auf bin Malik, ya wahai Rasulullah, dahulu kami pernah meruqyah pada zaman jahiliyah, suka meruqyah juga, ya. Fakulna, ya Rasulullah, kaifa tara dzalika, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu, ya, ruqyah ini, ruqyah pada zaman jahiliyah, mengobati seseorang dengan mantra-mantra, dengan bacaan-bacaan, dengan jampi-jampi. Bagaimana menurutmu? Karena dahulu kami pada zaman jahiliyah sebelum masuk Islam sering menggunakan itu untuk pengobatan. Faqala iridu alayya ruqakum. Mana? Aku mau lihat ruqyah kalian seperti apa. Coba bacakan. Ruqyah kalian seperti apa? La ba'sa biruqa malam takun syirkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengapa meruqyah, ya, selama ruqyah tersebut tidak mengandung kesyirikan. Tidak mengandung kesyirikan. Wa qala al-Khathabi, berkata Al-Imam Al-Khathabi, wa kana sallallahu alaihi wasallam qad raqa wa ruqya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah dan diruqyah. Rasulullah pernah meruqyah dan pernah diruqyah ketika disihir oleh orang Yahudi. Kemudian Rasulullah diruqyah oleh Jibril alaihissalam. Wa amara biha wa ajaza biha, dan pernah memerintahkan untuk meruqyah. Memerintahkan Aisyah untuk meruqyah seorang dan membolehkannya. Fa idza kanat bil Qur'an, jika ruqyah tersebut dengan menggunakan Al-Qur'an, membacakan Al-Qur'an kepada orang yang sakit tersebut. wa bi asma'illahi, atau dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Fahiya mubahah au ma'murun biha. Maka itu boleh dan diperintahkan, dan juga doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma ja'at al-karohah, hanya saja datang larangan untuk meruqyah. Wal man'u fiha kana minha bi ghairi lisanil arab, adalah ketika ruqyah tersebut, kata Al-Imam Al-Khattabi, menggunakan bukan dengan bahasa Arab. Fa innahu rubama kana kufran aw qalan yadkhulu asyirk, karena terkadang masuk kepadanya kekufuran ataupun kesyirikan, atau dengan bahasa Arab ya. Tetapi adanya kekufuran dan kesyirikan, atau dicampur bahasanya ya, bahasa Arab juga, bahasa Indonesia juga misalkan, atau bahasa Jawa atau bahasa Sunda, yang di dalamnya ada kesyirikan, ada permintaan, permohonan bantuan terhadap setan, terhadap jin, yang kan kita enggak tahu. Atau terhadap malaikat, minta dibantu dari malaikat, para nabi, para wali. Permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ruqyah seperti ini dilarang, tidak boleh. Wa qala As-Suyuti, berkata Al-Imam As-Suyuti. As-Suyuti salah satu dari pengarang kitab tafsir Al-Jalalain, ya. Al-Jalalain itu pengarangnya adalah salah satunya Jalaluddin As-Suyuti, satunya jangan lupa. Jalal lain. Jadi nama lakob Jalal itu Jalaluddin aslinya. Jalal lain artinya dua Jalal. Nah, salah satunya adalah Al-Imam As-Suyuti, satunya jangan lupa. Kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullah taala, qad ajma' al-ulama 'ala jawazir ruqa. Para ulama telah sepakat membolehkan ruqyah inda ijtima'i salasati syurut, kalau terkumpul padanya tiga syarat. Antakuna bikalamillahi au bi asma'ihi wa sifatihi. Yang pertama, menggunakan Al-Qur'an, kalam Allah, atau nama-nama Allah atau sifat-sifatnya, dan juga dengan hadis-hadis Nabi atau doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa bilisanil arabi wa ma yu'rafu ma'nahu, atau dengan menggunakan wabilisanil Arab, dengan bahasa Arab, bukan dengan terjemahannya ya, yang diketahui maknanya. Kemudian wa ayataqida anna ruqyah la tu'siru bizatiha bal yak bitakdirillahi ta'ala, kemudian berkeyakinan bahwasanya ruqyah tersebut tidak bermanfaat, tidak berpengaruh ya, kecuali dengan takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan sendirinya ruqyah itu sendiri berpengaruh, tapi semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini masalah ruqyah selesai. Artinya kalau ruqyah tersebut dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibacakan kepada orang yang sakit, baik sakit hatinya atau sakit fisiknya. Ya, sakit fisik orang badan, orang sakit, sakit biasa, atau karena sihir atau kesurupan dan sebagainya, dibacakan Al-Qur'an atau hadis Nabi atau doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh. Adapun bacaan-bacaan yang tidak jelas, mantra-mantra yang tidak jelas, yang terkadang di dalamnya mengandung kekufuran, kesyirikan, tidak boleh. Walaupun dikatakan ruqyah, dan hati-hati juga ya, tidak dibenarkan kemudian membuka praktek bisnis ruqyah, tidak dibenarkan. Akan dikhawatirkan termasuk dalam menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ada ruqyah, kemudian dibungkus, oh ya ruqyah kita enggak ngasih bayaran, tapi biaya konsultasinya lah. Ruqyahnya enggak bayar. Yang bayar apa? Biaya konsultasinya. Sama aja itu. Itu mehilah. Apa namanya? Taktik aja. Kemudian, wat tamaim. Tamaim adalah kata mu'alif, syai'un yu'allaku al-awlad minal ain. Sesuatu yang digantungkan pada anak-anak agar tercegah dari penyakit ain. Ini asalnya semacam kalung ya, yang dipakaikan pada anak-anak agar mereka tercegah atau dihindarkan dari penyakit ain, penyakit akibat pandangan mata. Qala al-Khalkhali, at-tamaim jam'u tamima wa hiya ma yu'alliku bi a'naqis sibyan min al-kharazat wa idoma lidatil ain wa hada manhiyun anhu. Tamimah adalah suatu yang digantungkan pada leher anak-anak ya. Bisa berupa kharaz ya. Apa nama itu? Kotak yang ditulis sesuatu ataupun izom tulang atau kayu atau kertas yang dibungkus dan sebagainya ya, untuk menolak penyakit ain. Ini terlarang. Bi'anahu la dafi'an ilallah, karena tidak ada yang bisa menolak itu semua kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kata al-mu'alif, lakin iza kana al-mu'allak minal Qur'an, tetapi kalau yang digantungkan itu digantungkan pada leher anak tersebut ya, atau lebih umum itu dalam rumah atau mobil, minal Qur'an, ternyata isinya ayat Al-Qur'an. Bagaimana? Farakhasa fihi ba'du salaf, sebagian ulama ada yang membolehkan. Wa ba'duhum lam yurakhis fihi wa yaj'aluhu minal manhi. Dan apa namanya? Sebagian salaf lagi tidak membolehkan. Pokoknya segala jenis jimat yang digantungkan, baik itu berupa tulisan Al-Quran yang ditulis kecil-kecil, kemudian dilipat-lipat, nah, kemudian dijadikan kalung, atau digantungkan di rumah atau di mobil, ada yang membolehkan. Tetapi sebagian lagi, dan ini yang rajih, lam yurakhiswi, tidak membolehkan. Dan menganggapnya suatu yang terlarang. Di antaranya Ibnu Mas'ud. Kenapa? Alasan kenapa tidak dibolehkan? Pertama, Al-Quran berfungsi sebagai syifa, obat, itu bukan dengan digantungkan, bukan dengan dijadikan jimat, tetapi dengan dibacakan, difahami. Seperti itu. Yang dibacakan, seperti ruqyah dan sebagainya. Bukan kemudian ditempelkan, dijadikan jimat, bukan. Seperti itu. Kemudian, dengan dia menggantungkan atau menjadikan jimat Al-Quran, itu adanya ihanah, justru munculkan pelecehan terhadap Al-Quran. Ya. Karena sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran itu fungsinya tidak seperti itu, digantungkan secara gamisnya. Al-Quran dibaca, ya, difahami dan diamalkan. Kalau kemudian dibuat jimat, gantungan di leher. Kalau mau ke WC gimana? Lepas gitu? Enggak. Yakin? Susah kan itu. Apa yang anak kecil tuh? Yang pakai talinya apa? Nah, itu. Kalau misalkan ada Al-Qur'annya itu, pas bagian bendolnya itu. Enggak mungkin dia masuk WC. Dipakai. Membawa Al-Qur'an ke dalam kamar mandi, ke dalam WC. Tempat-tempat yang kotor. Masyaallah. Atau kan dimain-main dengan tangan dia kotor, habis kencing, enggak cuci tangan. Dimain-mainkan, itu bentuk penghinaan terhadap, pelecehan terhadap Al-Quran. Sehingga para ulama, dan ini kebanyakannya, melarang walaupun jimat yang digantung itu dalam bentuk bacaan Al-Quran. Kemudian juga terkadang ya, dicampurkan antara lafad-lafad Al-Quran dengan tulisan-tulisan yang tidak jelas maknanya. Kemudian sod. Makanya banyaknya ini, enggak ada Al-Qur'annya. Apa ini? Jimat. Oh iya, seperti ini jelas. terlarang. Kalau yang murni Al-Quran saja, sebagian ulama, sebagian besar ulama melarang, apalagi raja-raja yang seperti itu. Ya. Gambar pedang, gambar pohon korma atau apa, tulis alif, alif, alif, alif, alif, alif, alif, alif. Yang tidak ketahui maknanya apa. Ini, ya, yang seperti ini, jimat yang dikalungkan seperti ini, jelas terlarang. Al-Quran saja, sebagian ulama melarang, karena khawatir itu. Khawatir dicampur adukan dengan kesyirikan, khawatirkan menghinakan Al-Quran, masuk ke tempat-tempat yang tidak suci dan sebagainya. Nah. Kemudian, atiwalah. Atiwalah, hiya syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibu al-mar'ah ila zawjiha wa rajulu ila imratihi. Adapun tiwalah, ada habbabina bihi ila azwajihinna. Sesuatu yang dibuat para wanita agar para laki mencintai dirinya. Ya. Ini apakah dalam bentuk jimat atau dalam apa? Yang lebih khusus, semacam kayak pengasihan gitulah. Itu dinamakan tiwalah, tidak boleh. Lain, misalkan suami agar lebih cinta istrinya, pakai jamu apa, jamu-jamuan misalkan, enggak masalah itu sih. Karena memang suatu yang sifatnya kauni qadari atau dandan yang cantik dan sebagainya enggak masalah. Tetapi kemudian menggunakan mantra-mantra atau ketika suaminya minum ditetesi apa gitu. Yang sudah dijampai atau apa, nah itu tidak boleh. Itu masuk kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Masih belum selesai masalah bab ini, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.